Kerja, kerja, kerja. Kalau ngomongin kerja, kita semua bekerja, bekerja. Saya dedikasikan lagu ini untuk kalian semua yang sedang bekerja membanting tulang untuk membahagiakan orang-orang tersayang kalian semua. Semoga keringat kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kerja keras kita bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Kita nyanyi sama-sama, pergi pagi, pulang pagi. Aku sayang padamu, semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari ku rela pergi. Pulang.